وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab peringatan atau ancaman yang keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Dalam uraian lanjutan dari bab ini, Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan beliau mengatakan, qauluhu fa haula'i jama'u baina fitnatain, fitnatil qubur wa fitnatit tamatsil. Ucapan Syekh Muhammad dalam Kitabut Tauhid bahwa mereka Yahudi dan Nasrani telah menyatukan dua fitnah secara sekaligus. Fitnah yang dimaksud di sini adalah keburukan, karena fitnah itu berarti segala keburukan, segala kejelekan yang tidak disukai, itu fitnah. Dua fitnah yang dimaksud adalah fitnatul kubur wa fitnat tamathil, fitnah kubur dan fitnah tamathil, patung atau berhala. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadza min kalami Syekhul Islam rahimahullahu taala. Apa yang disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad dalam Kitabut Tauhid adalah merupakan kutipan dari perkataan Syekhul Islam. Dzakarahu al-musannifu rahimahullah tambihan ala ma waqa'a min shiddatil fitnati bil quburi wat tamatsil. Syekh Muhammad dalam hal ini musannif menyebutkan perkataan Syekhul Islam ini dalam rangka tambihan, memberi peringatan atas apa yang terjadi dari kejelekan atau besarnya fitnah kubur dan fitnah at-tamathil, patung-patung dan berhala. Fa innal fitnata bil qubur kal fitnati bil asnami au ashad. Sebab fitnah kubur itu tidak jauh beda dengan fitnah berhala, fitnah patung, atau bahkan fitnah kubur ini jauh lebih berbahaya lagi. Kalau dulu mungkin banyak orang yang berpandangan bahwa kesyirikan itu sebatas menyembah patung atau berhala. Namun sebenarnya berkembang belakangan, kesyirikan juga terjadi ketika banyak orang menyembah kuburan atau beribadah kepada Allah namun di sisi kuburan. Bahkan yang belakangan ini, penyembahan terhadap kuburan jauh lebih berbahaya dan lebih besar fitnahnya. Karena banyak yang tidak mengetahui kalau hal ini termasuk ke dalam bentuk kesyirikan. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa hadhil illatu allati li ajliha naha asy-syari'u sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajid 'alal qubur hiya allati awqa'at katsiran minal umam. Sebab yang oleh karenanya syariat, dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang membangun masjid di atas kuburan adalah karena hal tersebut telah menjerumuskan banyak umat. Imma fisyirkil akbar, baik ke dalam kesyirikan yang akbar, yang besar, au fi madunahu minasyirki, atau ke dalam kesyirikan yang di bawahnya. Ya. Jadi ini sebab utamanya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangun masjid di atas kuburan. Karena terbukti hal itu banyak menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Paling ringannya kesyirikan yang kecil, tapi itu juga menjadi sesuatu yang berbahaya kalau dijadikan sebagai kebiasaan. Fa innan nufusa qad asyrakat bi tamathili as-salihin wa tamathili yaz'umuna annaha talasimul kawakib wa nahwi dhalika. Sesungguhnya, kata Syekhul Islam, jiwa-jiwa manusia itu kadang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kecenderungan, ada keinginan untuk menduakan Allah, menyekutukan Allah. Bitamathilis salihin, dengan cara beribadah, menyembah patung-patung orang soleh. Dan prasasti-prasasti atau patung-patung yang mereka kira talasimul kawakib, dulu sebagai tulisan Mesir kuno yang berbentuk bintang-bintang. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Fa inna syirka bi qabri ar-rajul alladhi yu'taqadu salahuhu aqrabu ila an-nufus min asy-syirki bi khashabatin aw hajarin. Kemudian kata Syekhul Islam, sesungguhnya kesyirikan dalam bentuk penyembahan atau peribadatan kepada kuburan seseorang yang diyakini soleh, itu lebih dekat kepada jiwa untuk dapat diterima olehnya daripada kesyirikan dalam bentuk menyembah batang pohon atau batu. Apalagi di zaman sekarang, mungkin orang bisa mengatakan bahwa kesyirikan dalam bentuk penyembahan terhadap batu dan pohon itu sudah tidak ada. Banyak orang yang jahil sekalipun mengingkari perbuatan itu. Ah, enggak benar kalau sujud di depan batu besar atau pohon besar. Tetapi banyak orang yang tidak tahu kalau sebenarnya peribadatan terhadap kuburan orang soleh pun merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Oleh karena itu, banyak orang yang lebih menerima dan menganggapnya kalau hal tersebut bukan merupakan kesyirikan. Sekedar berdoa di depan kuburan orang soleh kan tidak apa-apa. Ya. Akhirnya banyak yang menduga seperti itu. Karena memang yang demikian lebih bisa diterima oleh hati. Ya. Itu kan tujuannya mengagungkan, mencintai, menghormati orang-orang soleh. Nah, makanya Syekh Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan di sini bahwa kesyirikan dalam bentuk peribadatan kepada kuburan seseorang yang dianggap soleh itu lebih bisa diterima oleh jiwa dibandingkan dengan kesyirikan dalam bentuk peribadatan kepada patung dan kepada batu dan pohon. Ya. Oleh karenanya di awal tadi dikatakan bahwa fitnah kubur itu bisa jadi jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah patung atau berhala. Ya. Banyak orang yang terkecoh, banyak orang yang tertipu, tidak tahu kalau meminta-minta di depan kuburan orang soleh itu termasuk kesyirikan. Ini salah satu bentuk fitnah apa? Kubur. Walihada tajidu ahla syirki yatadarru'una indaha. Oleh karena itu, engkau dapati orang-orang musyrikin dulu yatadarru'una indaha. Mereka merendahkan dirinya di hadapan kuburan. Kuburan orang yang diyakini apa? Soleh. Wayakhsha'una dan menampakkan kekhusyuan. Wayakhdu'una serta ketundukan. Wa ya'buduna biqulubihim, dan mereka beribadah dengan sepenuh hati. Ibadatan la yaf'alunaha, yang tidak pernah mereka lakukan hal tersebut. Fi buyutillah, di rumah-rumah Allah. Wala waqtis sahar, tidak pernah pula mereka lakukan di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Kalau ibadah di Baitullah, di rumah Allah, dalam hal ini di masjid, itu biasa-biasa saja. Tidak menampakkan kerendahan yang sempurna, tidak menampakkan kekhusyuan yang sempurna, tidak menampakkan ketundukan yang sempurna. Tapi ketika beribadah di sisi kuburan orang yang diduga soleh, maka sebaliknya, justru malah menampakkan apa? Kerendahan yang sempurna, kekhusyuan yang sempurna, dan ketundukan yang sempurna. Ini kelakuan ahlus syirki, kelakuan kaum musyrikin. Dan ini salah satu bukti yang menggambarkan kepada kita bahwa fitnah kubur itu benar-benar sangat berbahaya. Ya. Kalau orang lebih mencintai melakukan kebaikan di sisi kuburan, ya, maka ini pertanda kejelekan. Ya. Karena tidak ada tempat yang paling baik di dunia ini selain Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Ya. Kalau kuburan itu tempat yang jelek. Bukan tempat yang pantas untuk dilakukan ibadah di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap permukaan tanah dimanapun itu layak dipakai untuk sujud, untuk ibadah, untuk sholat. Kecuali dua. Al-makbarah wal-hamam. Kuburan dan kamar mandi, WC. Ini berarti dua tempat yang jelek. Dua tempat yang tidak pantas. Dua tempat yang buruk. Jika digunakan untuk melakukan ibadah. Entah itu sholat, atau baca Quran, atau semisalnya. Nah. Maka sangat keliru kalau ada orang yang merasa lebih khusyuk melakukan ibadah di sisi kuburan daripada di dalam masjid. Sudah terbalik otaknya. Pemikirannya sudah terbalik. Nah, keliru, sesat, berbahaya. Wa minhum man yasjudu laha. Bahkan di antara mereka, ahlus syirki, kaum musyrikin, man yasjudu laha, ada yang sujud di depan kuburan. Ya. Wa aktsaruhum yarjuna min barakatis salati indaha. Waddu'a ma la yarjunahu fil masajid. Bahkan mayoritas mereka mengharapkan ada keberkahan dengan melakukan sholat di sisi kuburan. Ya. Dan berdoa di sisi kuburan. Dengan harapan-harapan yang tidak pernah ada pada saat di dalam masjid. Ketika ada di masjid, biasa saja. Tidak mengharapkan keberkahan dari masjid. Ya. Tapi ketika di sisi kuburan, muncul harapan agar mendapatkan apa? Berkah darinya. Nah. Fali ajli hadhihi, maka atas dasar inilah, fali ajli hadihil mafsadah, atas dasar kerusakan inilah, hasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam madataha, nabi sallallahu alaihi wasallam melenyapkan yang menjadi penyebab utamanya. Ya. Hatta naha anis salat fil maqbarah mutlaqan, sampai-sampai nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan salat di kuburan secara mutlak. Kenapa? Karena khawatir akan terjadi kesyirikan oleh sebabnya. Nabi SAW melarang sholat di kuburan secara mutlak. Wa in lam yaqsud al-musalli barakatal buq'ati bi sholatihi. Sekalipun orang yang sholatnya itu tidak bertujuan mendapatkan keberkahan dari tempat tersebut. Kama yaqsud bi sholatihi barakatan barakatal masajid. Sebagaimana ya, memiliki tujuan mendapatkan keberkahan ketika sholat di masjid. Sekedar sholat saja, kalau itu dilakukan di kuburan, maka dilarang oleh Nabi SAW. Sekalipun tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan apa? Keberkahan. Kama naha anis sholati waqta tulu'i syamsi wa ghurubiha. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah melarang dari melakukan sholat pada waktu terbit matahari dan di saat terbenam matahari. Kenapa? Li'annaha awqatun yaqsudu fihal musyrikuna sholata lisyamsi. Sebab waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang digunakan oleh kaum musyrikin untuk menyembah matahari. Ya. Fanaha ummatahu anis salati hina idzin wa in lam yaqsud ma qasadahul musyrikun, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan salat di saat matahari terbit dan terbenam meskipun tidak memiliki tujuan seperti kaum musyrikin. Saddan lidzari'ati, dalam rangka menutup celah celah yang akan menyebabkan terjadinya kesyirikan. Nah. Qala wa amma idza qasada ar-rajulu as-salata indal quburi mutabarrikan bis-salati fi tilkal buq'ati fa hadza 'ainul muhadati lillahi wa li rasulihi. Kemudian kata Syekhul Islam, adapun bila seseorang sholat di sisi kuburan bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dengan sholatnya di tempat tersebut, maka ini adalah ainul muhadati, bentuk penentangan lillahi wa rasulihi, terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Ini lebih berat lagi. Wal mukhalafati lidinihi, dan penyelisihan terhadap agamanya. Wabtada'a dinan lam ya'zan bihillah, bahkan dianggap telah mengadakan perkara baru dalam agama yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena kuburan sekali lagi tempat yang dilarang oleh Nabi untuk dilakukan ibadah apapun di sisinya. Kalau seandainya ada seseorang yang dengan sengaja sholat di sisi kuburan dengan tujuan mendapatkan keberkahan darinya, maka ini jelas menentang Allah dan Rasulnya. Menyelisihi dinul Islam. Dan dianggap telah mengadakan perkara yang baru, yang tidak ada perintah sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muslimina qad ajma'u ala ma 'alimuhu bil ittirar min dinir rusul sallallahu alaihi wasallam anna as-salata indal qabri manhiyun anha. Karena sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat ala ma 'alimuhu, sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui secara pasti, min dinir rasuli, dari agama rasul, bahwasannya salat di sisi kuburan itu manhiyun anha, adalah sesuatu yang dilarang. Ya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadhaha masajid. Dan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi sebenarnya kaum muslimin tahu kalau tempat yang paling baik digunakan untuk sholat itu adalah rumah Allah, dalam hal ini masjid. Sebenarnya tahu. Ya. Namun banyak dari kalangan mereka yang cenderung mengikuti hawa nafsunya dan ditipu oleh siapa? Setan. Ya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, berupa penyembahan terhadap kuburan, dan semakin menyebar luas fitnah ini atau keburukan ini. Tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi hampir dikatakan terjadi di berbagai tempat. Ada saja orang yang dengan sengaja datang ke kuburan, kemudian melakukan ibadah di sana. Dengan ibadah yang bermacam-macam. Ya, berbeda-beda, ada yang sholat, ada yang sujud, ada yang minta rezeki, ada yang berdoa, ada yang macam-macam, istighosah dan lain sebagainya. Ya. Padahal Nabi melarang melakukan ibadah di sisi kuburan, bahkan Nabi pun melaknat siapa saja yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Salah satu bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid itu tidak berarti membangun masjid di atasnya, enggak mesti begitu. Ya. Walaupun itu masuk ke dalam salah satu maknanya. Menjadikan kuburan sebagai masjid bisa jadi membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. فَمِنْ أَعْظَمِ الْمُحْدَثَاتِ وَأَسْبَابِ الشِّرْكِ الصَّلَاةُ إِنْدَهَا وَاتِّخَاذُهَا مَسَاجِدُ وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا. Maka termasuk أَعْظَمُ الْمُحْدَثَاتِ, perkara baru dalam agama yang paling besar, yang enggak pernah ada dalam syariat Allah, dan termasuk sebab-sebab terjadinya kesyirikan adalah as-salatu indaha, salat di sisi kuburan. Ini termasuk perkara baru yang enggak ada dalam syariat, ya. Dan juga termasuk sebab terjadinya apa? Kesyirikan. As-salatu indaha, salat di sisi kuburan dan menjadikannya sebagai masjid. Wabina'ul masajid alaiha, dan sekaligus membangun masjid di atasnya. Ya. Ini yang dimaksud tadi, bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid itu bisa jadi membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat dilakukan berbagai macam ibadah. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهي عن ذلك والتغليد فيه. Ada banyak nas-nas, ya, dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam binahyi an dzalika, yang isinya larangan dari perbuatan tersebut, wa taghlid fihi, dan ancaman keras, ya, tentangnya. Nah. Qala wa qad sarraha 'amatut tawa'if bin nahyi 'an bina'il masajid 'alaiha. Kemudian kata Syaikhul Islam, wa qad sarraha 'amatut tawa'if. Banyak orang yang secara terang-terangan menyebutkan larangan 'an bina'il masajid 'alaiha, dari membangun masjid di atasnya, di atas kuburan. Mutaba'atan minhum lissunnatis sahihatis sarihati, dalam rangka mengikuti sunnah yang sahihah, yang benar, as-sarihah, yang jelas. Wasarraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bitahrimi dhalik. Bahkan para pengikut Imam Ahmad dan selain mereka dari para pengikut Imam Malik, Imam Syafi'i menyatakan secara tegas bitahrimi dhalika, kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Haram membangun masjid di atas kuburan. Wa ta'ifatun atlaqat al-karahatu. Ada juga sebagian kelompok, sebagian orang yang mengatakan hukumnya makruh. Walladhi yambagi an tuhmala ala karahati tahrim. Namun yang semestinya dilakukan adalah antuhmal ala karohatit tahrim. Pernyataan makruhnya ini dipahami sebagai makruh yang sampai pada tingkatan haram. Karena ada sebagian ulama ketika menyebut ini hukumnya makruh, yang dimaksud adalah haram. Seperti Abu Hanifah. Jika mengatakan makruh, maka sering sekali yang dimaksud oleh beliau adalah haram. Ya. Beda dengan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ketika mengatakan haram, haram. Ketika mengatakan makruh, makruh. Nah, dalam hal ini Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para pengikut mereka semua mengatakan haram hukumnya membangun masjid di atas kuburan. Ada kelompok lain, ya. Di antaranya adalah Abu Hanifah yang mengatakan makruh. Namun kata-kata makruhnya ini mesti dipahami kalau itu sebagai bentuk apa? Keharaman. Ya. Karena makruh juga ada dua. Ada karohiyatu tahrim, ada karohiyatu tanzih. Ada makruh yang sampai pada tingkatan haram, ada makruh yang dalam bentuk tanzih. Dianjurkan bagi siapapun untuk membersihkan dirinya dari hal tersebut. Ya. Taib, ihsanan lidhani bil ulama. Kenapa kata-kata sebagian orang kalau membangun masjid di atas kuburan itu makruh, kemudian harus dipahami sebagai bentuk apa? Keharaman. Dalam rangka ihsanan lidhan bil ulama, berbaik sangka kepada para ulama. Wa alla yudhannu bihim, dan agar jangan sampai mereka disangka an yuzawwizu fi'la ma tawatara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min la'ni fa'ilihi wa nahyi anhu, dan agar jangan sampai mereka disangka membolehkan, ya, untuk melakukan sesuatu yang sudah mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam perihal laknatnya kepada pelakunya dan perihal larangan beliau sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Ya. Jadi ketika ada sebagian ulama misalnya mengatakan bahwa ini hukumnya makruh, maka mesti dipahami apa? Haram. Dalam rangka berbaik sangka kepada mereka. Satu itu. Yang kedua, agar jangan dipahami atau jangan disangka bahwa ada ulama yang membolehkan perbuatan tersebut, membangun masjid di atas kuburan. Sementara banyak sekali hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang isinya laknat terhadap pelakunya dan larangan dari melakukannya. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Selesai sampai di sini perkataan Syaikhul Islam rahimahullahu taala. Nah. Kemudian walahuma anha qalat. Syekh Muhammad dalam Kitab Tauhid mengutip riwayat lain yang berhubungan dengan bab. Walahuma, dalam Bukhari Muslim ada juga hadis dari Aisyah. Hadis ini kembali kepada Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza thamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadhalik laknatullah ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u walaula dhalika ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya an yuttakhadha masjidan akhrajahu. Aisyah berkata, ketika malakal maut turun, ya, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu, maka beliau kemudian, ya, mengambil atau meletakkan khamisatan lahu, meletakkan kain ala wajhihi, ke wajahnya, menutupi wajahnya dengan kain tersebut. Fa idza tamma biha kashafaha. Ketika Aisyah melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pingsan, segera beliau menyingkap kain tadi. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam keadaan seperti itu, mau dijemput, ya, oleh kematian, kata Rasulullah, laknatullah alal yahudi wan nasar, semoga laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan para nabi-nabinya sebagai masjid. Lalu kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u, apa yang diucapkan oleh Rasulullah tadi sebagai bentuk peringatan, ma sana'u, terhadap apa yang mereka perbuat. Walau la dhalika ubriza qabruhu, andai bukan karena sebab itu, tentu kuburan beliau akan ditampakkan, ya, di tengah-tengah khalayak umum. Ghayra annahu khasya, namun beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir jika suatu saat kuburannya itu akan dijadikan juga sebagai apa? Masjid. Nah, akhrajahu, hadis keluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih, ya, mengingatkan umatnya dari kejelekan, ya, fitnah apa? Kubur, di mana fitnah kubur ini adalah fitnah yang sudah lama terjadi menimpa Yahudi dan Nasrani. Setiap kali ada orang soleh yang meninggal dunia di sisi mereka, maka mereka segera bangunkan masjid di atasnya. Atau bahkan, ya, kuburan-kuburan nabi mereka juga dijadikan sebagai apa? Masjid. Nah, Nabi SAW sangat tidak ingin bila hal ini menimpa umatnya. Ya, maka di akhir hayatnya beliau menyampaikan laknat Allah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ini peringatan keras terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, agar hal itu tidak terjadi pada umatnya, maka kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, disembunyikan. Dalam artian, tidak, beliau tidak dikuburkan di tengah-tengah atau di pemakaman umum. Ya. Karena beliau khawatir an yuttakhadha masjidan. Nah, dan apa yang beliau khawatirkan ini, ya, itu terjadi. Sebagaimana nanti akan datang uraiannya, di mana banyak orang, ya, dari kalangan kaum muslimin yang begitu ekstrim sikapnya ketika mengetahui di mana letak kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengusap-ngusap temboknya, ada yang menggosok-gosokkan kain bajunya, imamahnya, sarungnya, apapun. Ya. Bahkan tidak mau beranjak, tidak mau pergi, tidak mau pindah dari lokasi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan rela untuk berdesak-desakan di sana. Ini sebagai tanda bahwa fitnah kubur benar-benar terulang kembali di tengah-tengah kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.